بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin dan kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Sampai kita pada hadis yang ke-9. An ummul mu'minin Ummu Salamah wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu ta'ala anha. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. حديث yang ke-9 adalah hadith dari أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها yang namanya, karena أم سلمة adalah kunyah bukan nama, kunyah itu julukan dengan Abu atau dengan Ummu atau dengan Ibnu. Abu Fulan, Ummu Fulana atau Ibnu Fulan. Itu namanya kunyah. Julukan dengan bapaknya atau anaknya atau ibunya. Sedangkan namanya Hindun binti Abi Umayyah. Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Radhiyallahu ta'ala anha. Dia menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau keluar dari rumahnya beliau mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat dan tidak disesatkan. Au azilla au uzal, agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan. Au azlima au uzlam, agar aku tidak berbuat zalim atau didolimi. Au ajhala au yujhala alayya, agar aku tidak berbuat jahil dan tidak dijahili. Demikian hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Dan berkata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan ini lafaz Abi Daud. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW idza kharaja. Bahwa Rasulullah SAW kalau keluar dari rumahnya, beliau berdoa dengan doa ini. Dimulai dengan kalimat bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disinilah kaitannya dengan pembahasan bab tentang al-yakin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Tentunya seorang ketika keluar rumah maka dia menghadapi sekian mara bahaya. Ketika dia keluar rumah mungkin dia akan berhadapan dengan orang yang jelek, orang yang jahat atau pengganggu, atau mungkin binatang buas, atau mungkin binatang-binatang yang menyengat, atau apa saja. Atau mungkin kecelakaan, atau ini dan itu. Ada mara bahaya sekian. Kemudian, apakah kemudian kita tidak keluar? Akan terus bersembunyi di rumahnya karena takut marah bahaya? Tidak. Keluar, tetapi ucapkan tawakal pada Allah Subhanahu wa Taala. Keluar dan tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marah bahaya tidak bisa diduga dan bisa saja terjadi pada siapa saja. Maka tentunya ada perasaan khawatir, jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian, maka lawanlah dengan tawakal. Kalau engkau terpaksa harus keluar, harus berjuang untuk Allah dan Rasulnya, berjuang dalam dakwah, atau berjuang untuk menghidupi anak dan istri, atau ada keperluan-keperluan dan hajat-hajat yang penting, maka keluarlah. Tetapi hendaklah engkau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala, bertawakal penuh kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Allahumma inni a'udhu bika min an adilla au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesesatan atau disesatkan. Karena biasanya seorang keluar rumah, kadang-kadang ada perkara-perkara yang membuat dia kemudian bal, menyimpang. Ada godaan-godaan, ada tarikan-tarikan hawa, ada tarikan-tarikan fitnah-fitnah di luar sana. Maka berdoalah kepada Allah agar kita jangan menyimpang dan jangan disimpangkan. Jangan sesat dan jangan disesatkan. Atau termasuk di dalamnya, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Bisa dengan dua makna, hissi dan ma'nawi. Hissi dan ma'nawi. Kalau hissi yang benar-benar sesat, salah jalan, terbawa oleh syaitan yang disebut dengan ghaul, kemudian tersesat jalannya, tidak tahu kemana harus berjalan. Apalagi di padang pasir, di hutan, atau di tempat-tempat yang demikian keadaannya, maka dia susah untuk mencari jalan yang benar dan khawatir akan tersesat. Maka berdoa pada Allah Ta'ala agar jangan tersesat dan jangan disesatkan. Itu makna hissi. Bisa pula secara ma'nawi, artinya tersesat jalannya, akidahnya, pemahaman agamanya, itu juga mungkin. Ketika dia keluar, bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu memberikan syubhat, bisa jadi menyimpang. Karena ketika kita keluar, kita menemui sekian banyak orang. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para qadariyah dihukum oleh penguasanya saat itu, oleh khalifahnya, ada 30 tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh qadariyah yang sesat. Ketika dihukum mereka semuanya, ada salah satu anak muda dari 30 tadi. Maka ditanyakan, engkau masih muda belia, bagaimana engkau bisa terbawa mereka? Dijawab, waktu itu aku dalam safar. Ketika panas terik, aku bernaung di bawah pohon. Tiba-tiba ada orang tua yang juga duduk di bawah pohon, yang sama bersamaku. Dia bertanya kepada aku dengan satu pertanyaan, bagaimana kalau aku perintahkan engkau, wahai anak muda, untuk naik pohon ini, pohon kelapa ini atau pohon kurma ini. Tetapi sebelum kau naik, aku putus kakimu kedua-duanya agar kau tidak bisa naik. Kemudian aku katakan, naiklah. Anak muda tadi menjawab dengan spontan, zalim. Kemudian orang tua tadi berkata lagi, kalau begitu bagaimana dengan perintah untuk berimanlah, tetapi kemudian ditakdirkan dia kafir. Terdiam anak muda tadi, dan kemudian terbawa syubhatnya, menyatakan tidak mungkin ada takdir. Akhirnya jadi qadariyah, dengan satu kali majlis, dengan satu kali duduk. Maka hati-hati barakallahu fikum dengan syubhat. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-qadaru qudratullah, adapun takdir adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah, Allah Maha Bisa. Kita bisa memilih mau ke sana atau ke sini, tetapi pilihan kita tidak lepas dari apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Bukan itu bab yang sedang kita bahas, Tetapi yang kita bahas adalah bisa saja seorang keluar rumah, safar, berjalan, dan kemudian terbawa dengan syubhat ketika duduk bersama orang-orang asing yang tidak dikenal, tiba-tiba orang itu memberikan penyimpangan atau kesesatan. Sehingga ucapkan Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyimpang, sesat, atau aku disimpangkan oleh orang lain. Yang kedua, doa Rasulullah SAW adalah berlindung kepadanya an azilla aw uzal, jangan sampai tergelincir atau ditergelincirkan. Hampir sama maknanya, bisa hisi, bisa maknawi, bisa tergelincir betul-betul celaka secara hisi, bisa pula tergelincir bermakna menyimpang, tergelincir dalam kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, a'udzu bika min an adlima aw udlam. Aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah agar aku tidak membolimi dan tidak dizolimi. Seorang yang keluar rumah mu'arradun ila hadhihi al-asya'. Orang yang keluar rumah, dia dihadapkan dari sekian banyak ujian-ujian. Dia dihadapkan dalam berbagai macam kejadian-kejadian di luar sana. Apa biasanya? Biasanya akan menyeret orang tersebut, imma berbuat zalim atau dzalimi. Ketika sampai di terminal, ditipu oleh orang di sana, terdzalimi dia. Uang habis dicopet. Ini terdzalimi. Bisa jadi sebaliknya, ketika engkau melihat kesempatan, kok ini mudah sekali. Kemudian dia diam. Naik dan diam. Tidak ditagih. Tidak membayar. Tidak membeli tiket. Dan sampai di tujuan. Berarti saat ini siapa yang berbuat zalim? Dia yang berbuat zalim. Dia memanfaatkan kendaraan umum tadi dalam keadaan tidak membayar. Karena dia merasa mudah sekali. Ini barakallahu fikum adalah godaan-godaan di luar. Kadang mendorong kita berbuat zalim, kadang justru kita yang terzalimi. Maka ucapkan pula kalimat a'udzu bika min an adlima aw udlama 'alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Demikian pula yang berikutnya, au ajhala au yujhala alayya. Ajhala yang maknanya bersikap bodoh, tetapi subhanallah maknanya mirip sekali dengan apa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, jahil. Jangan sampai aku berbuat jahil atau dijahili. Berbuat jahil atau dijahili. Artinya diganggu atau kita yang mengganggu. Kita berjalan keluar rumah, kemudian tergoda oleh sesuatu, kemudian kita ganggu. Atau terfitnah dengan seorang wanita, kemudian kita ganggu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita yang mengganggu mereka. Atau kita yang dijahili. Diperlakukan dengan perlakuan yang jelek. Atau diejek dengan ejekan-ejekan. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Begini dan begitu. Seorang wanita dengan hijabnya dipanggil dengan ninja. Itu jahil namanya. Dijahili. Barakallahu fikum. Maka di sini adalah contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa ar-rasul wa huwa an-nabi. Padahal beliau rasul, padahal beliau nabi, tetapi beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udal, min an azilla aw uzal, min an adlima aw udlama, aw ajhala aw yujhala alayya. Adalah lafaz kedua disebutkan dalam hadis yang ke-10 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, siapa yang berkata ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillah aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah, Siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika keluar rumah, maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Akan dikatakan kepadanya dengan kalimat engkau telah terbimbing, engkau telah dicukupi, dan engkau dilindungi. Wa tanahha syaitan, dan syaitan menjauh, menghindar dari orang tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Rasulullah SAW mencontohkan ucapan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah, dan juga memerintahkan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, niscaya akan dilindungi. Disebutkan kepada orang tadi yang mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah, hudita, wukufita, wukita. Engkau terbimbing, engkau dicukupi, dan engkau dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menjauh dari orang tadi. Ya, ini tidak mengganggu, menjauh daripadanya. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain, dalam lafaz-lafaz lain, fayaqulu ya'ni syaitan li syaitanin akhar. Berkata syaitan kepada setan yang lain. Ketika orang tadi berkata bismillahirrahmanirrahim, para setan ini berkata kepada satu sama lainnya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya. Bagaimana kira-kira engkau dengan orang yang sudah dibimbing, orang yang sudah dilindungi, orang yang sudah dijaga. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syaitan tidak berani untuk mengganggunya. Dan berkata dengan kalimat ini kepada sesama syaitan, menyatakan, kaifa laka, bagaimana kamu dengan orang yang sudah dibimbing, sudah dicukupi, dan sudah dilindungi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat erat kaitannya dengan bab kita, yaitu al-yaqin wa tawakkal. Berangkatlah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Berangkatlah dengan nama Allah. Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi niatnya niat-niat khair. Apalagi niatnya niat-niat baik. Apalagi dengan tujuan ibadah. Untuk sholat. Untuk hadir pengajian. Untuk beribadah. Maka berangkatlah. Kekhawatiran-kekhawatiran tadi, kamu tepis dengan kalimat bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Atau ditambah dengan kalimat, Allahumma inni a'udu bika min an adilla au udal, min an azilla au uzal, min an adlima au udlama, au ajhala au yujhala alayya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallah, bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, asakuruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.